saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Watilkal ayyamun nudawwiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang akan diputar oleh Allah. Sejarah akan terulang, yang berganti, yang berubah adalah pelaku sejarah itu. Maka wajib bagi seorang da'i dan kaum muslimin untuk kembali melihat Al-Quran dan kisah-kisah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran terdapat obat bagi setiap kita, terutama bagi para pejuang Islam, bagi para da'i-da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kulla naqussu alaika min amba'ir rusul manu thabitu bihi fu'adak. Kami kisahkan kisah-kisah kepada engkau Muhammad dari berita-berita para rasul-rasul kami sebelum engkau. Untuk apa tujuannya? Manu thabitu bihi fu'adak, untuk menguatkan hatimu, untuk menguatkan, menenteramkan hatimu. Tak kala engkau mendapat ujian yang begitu berat, ingatlah sesungguhnya ujian yang terdahulu yang diberikan, yang Allah timpakan kepada nabi-nabi sebelum engkau pun sudah ada. Artinya engkau bukan sendirian. Begitulah menjadi sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabi dan rasul terdahulu adalah pelajaran, adalah ibrah bagi siapa? Liulil albab, orang-orang yang punya hati dan punya kecerdasan. Karena itu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala, beliau dinukilkan mengatakan, Al-hikayatu anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathiri minil fiqhi li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum. Subhanallah. Beliau mengatakan, hikayatu anil ulama, kisah-kisah kehidupan para alim ulama, apalagi para nabi dan rasul, wa mahasinihim, dan kebaikan-kebaikan mereka, pengorbanan-pengorbanan mereka, waktu mereka yang mereka korbankan, kehormatan mereka bahkan yang mereka korbankan untuk agama ini. Ahabbu ilayya, kata beliau, lebih kucintai kisah-kisah tersebut, kisah-kisah tersebut dan cerita-cerita tersebut daripada banyaknya fikih atau ilmu masail fikih. Kenapa? Li'anna adabul qaum akhlaquhum. Karena sesungguhnya itulah adab, itulah perilaku manusia bagaimana menghadapi setiap ujian yang menimpa mereka dan telah dicontohkan dalam akhlak dan perilaku mereka. Sehingga nampaklah dengan kisah-kisah tersebut, Islam itu bukan hanya teori, tapi Islam itu adalah bersifat aplikatif, sesuatu yang memang sudah diamalkan dan terus sesuai sepanjang zaman dan masa bisa diamalkan dan terus bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kembali kepada maksud, kan itulah ma'asal muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kisah-kisah Al-Quran. Apalagi kita hari ini hidup di akhir zaman. Allati katsarat fihi al-fitan, yang telah begitu banyak fitnah-fitnah pada hari ini. Dan Rasulullah telah menerangkan bahwa fitnah yang terjadi pada hari ini seperti halnya potongan malam gelap gulita, sehingga kita tidak bisa lagi melihat mana yang hak, mana yang batil. Terkadang tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Karena itulah jangan pesimis, jangan berputus asa. La taqnu min rahmatillah. Tidak boleh berputus asa di rahmat Allah. Ternyata ada solusinya. Ingat, Quran adalah janji Allah. Quran adalah contoh yang terus akan berulang bagi umat-umat yang datang setelahnya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.